أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال الإمام سعد رحمه الله: مثل الجنة التي وعد المتقون. Permisalan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, sifatnya, ciri ahli, cirinya, yaitu ciri-ciri surga. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanannya terus menerus ada, makanan bukan hanya makan tetapi makanan yang wajib, makanan inti, pokok, atau buah-buahan atau minuman, ya minuman juga termasuk makanan. Siapa yang tahu dalilnya apa? Taufik. Minuman masuk dalam kategori makanan dalam Tibun Nabawi atau dalam istilah syar'iyah. Rasulullah SAW mengatakan tentang air minum zam-zam, ya, air padahal air, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ta'amu suqmin, makanan yang sifatnya air, mengenyangkan. Ya, oleh karena itu, ya, makanan juga dimasuk dalamnya air. Minuman, ketika disebutkan makanan, ya pasti ada minuman. Gak mungkin dia makan gak pakai air, ya. Nah, tapi kalau di daerah kita disendirikan. Nah, yang benar menurut syariat, ya minuman masuk dalam kategori makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan tidak pernah kurang terhadap perintah Allah. Maka sifat dan hakikatnya surga yang mereka dijanjikan oleh Allah adalah tajri min tahtiha al-anhar, di bawah surga tersebut ada air yang mengalir. Airnya bukan sekedar air biasa. Anharun min asalin, air yang mengalir madu. Madu, kalau madu, madu, kalau disini kan madu per kilo berapa, persekian gram berapa. Nah, kalau di surga madu mengalir, madu. Kemudian wa anharul khamr, sungai yang di situ mengalirnya khamr. Nah, kalau di dunia nggak boleh. Nah, kalau di akhirat ya khamr boleh, karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan di akhirat, bukan di dunia. Ini jangan dibentur-benturkan, oh ini boleh katanya. Nah, ini bahaya. Harus tunduk dan patuh pada Allah. Karena yang mengatur adalah Allah, bukan kita. Yang membuat syariat adalah Allah, bukan manusia, bukan. Tunduk patuh hanya pada Allah. Nah, anharul laban, dan sungai yang mengalir pada sungai tersebut susu, air susu. Air susunya bukan pakai gula, susu murni. Enggak pakai gula campuran pewarna misalkan. Inilah pemanislah, tidak, murni susu, benar-benar susu. Anhar allati tajri fi ghairi ukhdud, dan juga ada air yang mengalir ya, bukan pada saluran yang tadi. Ada saluran-saluran air yang lainnya, sungai-sungai yang lainnya. Fatasqi tilkal basatin wal ashjar, sehingga bisa menyirami tanaman-tanaman tersebut dan pohonan tersebut. Fatahmir min jami'an wa istimar, sehingga bisa membawa, menyirami, membuahi dari seluruh buah-buahan. Ukuluha da'imun wa dhilluha, makanannya itu terus menerus ada, enggak pernah terputus, akan terus ada ya. Artinya enggak seperti di dunia, kalau di dunia buah-buahan atau padi, makanan ya, nasi kan terbuat dari tumbuhan, dari padi, berapa bulan sekali. Tiga bulan, empat bulan panen. Nah ini enggak, terus tidak mengenal musim di dunia seperti itu. Buah apa misalkan, buah kurma, kurma juga musim, tapi kalau di akhirat tidak ada, terus daimun, terus menerus ada. Pisang, pisang ya, nah sekian waktu, ada menyusulkan lah, daimun, terus menerus ada. Ada dan ada dan tidak pernah terputus. Dan tidak pernah terputus. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis inni ra'aitul jannata ra'aitul jannah fatanawaltu minha unqudan Walau akhadtuhu lakaltum minhuma baqiyatid dunya. Sungguhnya aku mimpi melihat surga dan aku mengambil buah, beberapa buah. Dan kalau seandainya aku mengambil dan kalian makan darinya, nah, tidak akan terputus dan cukup memberikan kepada ahli dunia. Ya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rajul idza naza'a samaratan min al-jannah 'adat makanaha ukhra." Sungguhnya ahli jannah kalau dia mengambil, memetik buah-buahan dari surga, maka kembali lagi, langsung berbuah. Nah, kalau di dunia sudah diambil, sudah dipanen, tunggu dulu, nunggu disimpan. Kalau surga tidak, terus continue, terus daimun, terus tidak pernah terputus. Ya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna kalatanzur ila tayr fil jannah." Sesungguhnya kamu melihat burung di surga. Fayakhir baina yadayk mashyan. Maka seketika itu juga, ya, burung tersebut jatuh tersungkur dalam keadaan sudah terpanggang, terhidangkan. Ini buah-buahan ahli surga, bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir. Nah, artinya nggak pernah habis, terus perlu lihat burung langsung tersungkur dan terhidangkan dalam keadaan terpanggang, siap disantap. Ini ahli surga. Tilka'uk baladina taqaw, demikianlah akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tempat-tempat kembali mereka. Wa uqbal kafirina an-nar, dan tempat kembali orang-orang ahli nar, orang kafir, adalah api neraka. Fakam bainal fariqain min al-farqil mubin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, berapa banyak perbedaan yang sangat jelas, yang jauh berbeda antara ahli jannah wa ahli nar. Waliyadzubillah. Nas'allaha min fadlih wa rahmatih. Kita mohon pada Allah keutamaan dan rahmatnya agar memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Dan dijauhkan dari naru jahannam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah.